Roma, Gondongan 2. Ana taisan nak pada-pada tawa, maka napasala puang ala ta'ala indo tompogau kakadakian, ia setonganna muunduk lola ilam pahotosanna. Anai ko aiko, siumpasala ko solamu sapo setonganna tak sihatam lompatenna akaindo gau kadakena ikosianna duka siumpogaui. Dari maka umpasala ko solamu, ya kalembasanna ya to'o umpasala ko duka kalemu. Dadi, tak sia ko lamala umaloloang kalemu. Maka umpasala ko solamu sapo ikosianna duka makpogo susi ya to'o, ia usanga haka tak ko lana pasala puang ala ta'ala. Da'a mula-ula solo ak puang ala ta'ala akamu'ua mapia penawa anasak baha sola takdem pada sakasalle kamahamesanna. Pengkilala ya, ia anna umpak patandaan ni kamapian penawanna puang ala ta'ala akapa elokna anamala kwa unti hokongan inganna dosa budam. Sapo aka maka hak penawa kwa anamoka kwa unti hokongan inganna dosamu, lambi lasasua kwa nahua ahak kasallena puang ala ta'ala ilanindo allo mak katampasanna. Ilan allo ya to'o, lamah hotto puang ala ta'ala sola unduk lola, anna lompas salah inganna tokadake gau. Aka wattueta to'o, lana palambi i puang ala ta'ala buana situhu pak pogosanna hupatau si mesa-mesa. Lana palambi ia puang ala ta'ala katuwas sule lako salako-lakona lako hupatau toton taliu manonton numpogau kamapiaan, aka melo lana pomatande puang ala ta'ala anana puji anna melo la ulambi katuwas sule lako salako-lakona. Sapo lako tomak podokau anna moka manuhu lako kamaloloan anna angga untuhu ika kadakean, tau ya to'o lana lambi ah kasallena puang ala ta'ala. Menna-menna napohae umpogau kakadakean, lau lambi ia kamasusaam anna kamapikdisam, mengkalau to Yahudi sule lako tayanna to Yahudi. Sapo menna-menna umpogau kamapiaam, lana pomatande ya puang ala ta'ala anana puji anana beeng kamasannangan, mengkalau to Yahudi sule lako tayanna to Yahudi. Aka ingganna mak hupa tau napa pada-pada baba puang ala ta'ala. Ingganna hupa tau tompo gau dosa sapo tak muisam pepondongan na Musa, tau ya to'o lana pahuai pak tahungkunga sule lako salako-lakona. Lana tahungkum puang ala ta'ala aka mak gau kadake, taya kahana untekka pepondongan na Musa. Susin to duka tomuisam pepondongan na Musa sapo umpo gau sian duka dosa, tau ya to'o lana pahuai duka pak tahungkungan akon tekka pepondongan na Musa. Aka taya tia tompehingi babah pepondongan na Musa na pomalolo puang ala ta'ala, sapo indo hitia tau tontuhu iasan ni isinna pondonnya to'o. Inganna tau tayanna to Yahudi, taya di BM pepondongan na Musa. Sapo desigat tikalena baba mak pogau si hondoi isinna pepondongan na Musa. Muinana tak di BM pepondongan na Musa, sapo isi penawanna mato-mato napahe pepondongan na Musa. Di isa midiwa isi penawanna napahe pondonia to'o, aka di itadio pak palakuanna tuwoi lamai kalena. Yana di isa midiwa butui lasik damai unak penawanna aka maka salagaukna yanawa salagauku. Ana maka hua gaukna yanawa hua gauku. Lasusin to kadadian nilan nallo mak katampasanna. Watu eta to'o Kristus Yesus lompalako pahottosanna puang ala ta'ala lo hotto inganna indo tibuninna ilani si penawanna hupatau. Inganna ya to'o situ isinna kaheba katilalasan indo sikupak pakahebaan. Sapo maaka iko susidiona kalemu solaku kwa to Yahudi? Aka angga kwa iko si hanuan tepondongan na Musa anna si sengkengan kwa kasilombungammu puang ala ta'ala. Musan na usekla umbanna kamapian na numbanna kakadakean, anna musan to kwa paelokna puang ala ta'ala aka mutailan nak mai pondonia to'o. Si usangai kwa kalemu toman tetena to buta diada, anna susangai to kwa kalemu balona tona lue kamalilingan. Anna susangai kwa duka kalemu tome patudunna tomaho anna tuangguhunna to tak muanda itongam pepatuduan. Aka simua ilam pepondongan na Musa dilambi inggan na kamanahangan anna te patuduan tongan. Muisal leko aia si umpatudu tau senga, sapo tak leko aia muisam umpatudu kalemu. Si umpatudu kuak tau senga mua daun paboko, moi kelada iko si anna duka si maboko. Si muang kuak tau senga da ululu pak bane tauan, anna iko si anna duka si ululu pak bane tauan. Si umkahidi kuak indo pak pasusia sina penombai tau, moi kelada iko si anna duka si umbokoi indo pangkakka ilamban wasinongi menomba. Si sengkengang kuak pepondongan na Musa, moi kelada si umpak basisi leko aia puang ala ta'ala akata si untui pahentana. Awana si hondoi pak palakuam mo indo puhati suha ilam bataka de dewata na wa. Pak palakuam mo inggan na kuak to Yahudi, na suhu nun telle puang ala ta'ala tayan na to Yahudi. Maka untui manapa kuak pepondongan na Musa, ya den to duka gunana indo di sunnak kuak. Sapo maka tak kuak untuhu iisinna pondonia to'o, ya moi tola saikdi taladen ni gunana indo di sunnak kuak. Maka hapanna deen tayanna to Yahudi tak disunnak sapo untuhi isinna pepondongan na Musa, manasam tia analana angga umpuang ala ta'ala si hapam puhan disunnak. Maka susi, ya indo kamanuhusanna to tak disunnak lompa kaleangan kasalamua ingganna kuak to Yahudi lambi dipasala kuak. Akadenna iko pepondonga sola sunnak lamala umpeh hondoi, sapo tak dia untuhi isinna. Anna taya den di sunna tayanna to Yahudi, sapo ya leko di untuhui isinna pepondonganna Musa. Aka indo to Yahudi si dasia, batu diwa umakna puang ala ta'ala, taya tia lasangan nababah na kaitoi tongan, sapo indo diwaan to Yahudi si dasia, to malolo penawa di olona puang ala ta'ala. Susitoi duka indo diwaan di sunna si dasia, taya tia indo disasak babah bale diwaan, sapo di sunna ilam penawa batu diwa puhan ditandai mendadi umakna puang ala ta'ala. Anna yanto pengkahanganna penawa maseho, taia kahana untuhu indo pepondongan na Musa to puha tisuha. Tau susia to'o, moyan na tak lana puji padanna hupatau, sapo lana puji ia puang ala ta'ala.